Mitra Bisnis, kalau kita ikuti berita dari media massa menjelang pemilu 2009, ada beberapa pensiunan jenderal TNI akan memperebutkan kursi presiden. Saling sikut dan saling jegal sesama capres dari pensiunan jenderal tersebut untuk memperebutkan RI1 bakal susah dihindari. Meski di beberapa parpol peserta pemilu sudah mencalonkan presiden, Partai Golkar hingga saat ini masih belum secara formal mencalonkan presiden pada pemilu mendatang. Mitra Bisnis, sebenarnya kenapa Golkar belum mencalonkan presidennya? Untuk membahasnya, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Anda melihat Golkar yang hingga saat ini belum mencalonkan presiden untuk pemilu mendatang, Pak? Kalau Gerindra partai miliknya Prabowo, Hanura partai miliknya Wiranto. Kemudian kalau PAN partai miliknya Sutrisno Bachir, ya, dan sebagainya. Kalau Golkar partai yang sudah mapan, organisasinya solid, relatif lebih solid, dan tidak terlalu bergantung kepada ketua umum, kan? Sehingga justru dinamika di dalam Golkar itu menunjukkan Golkar partai yang lebih punya basis kuat dan efektif, gitu. Dan menunjukkan betapa para kader Golkar itu punya cukup banyak, tidak mengandalkan pada satu, dan membuktikan bahwa mereka berhasil menciptakan kader-kader yang patut dikedepankan di arena politik tingkat nasional maupun daerah. Terlepas dari memang ada faksi-faksi dan itu biasa. Dipakai PKS pun ada faksi Anies Mata, ada faksi Ifatul Sembiring. Anies Mata lebih senang mencalonkan Sultan, Ifatul Sembiring JK gitu. Kalau Anda melihat bagaimana peluang koalisi antar parpol, mengingat target perolehan suara yang tinggi, Pak? Ya, ini membuktikan bahwa koalisi adalah suatu keniscayaan. Tidak satu pun partai di Indonesia yang bisa memenangkan kursi mayoritas di parlemen. Maksimum mungkin partai itu bisa memperoleh 25%. Itu pun sudah luar biasa kalau satu partai bisa memperoleh 25%. Jadi untuk mengelola bangsa ini memang tidak mungkin hanya mengandalkan satu kekuatan politik saja. Oleh karena itulah, harus ada koalisi yang memperluas basis konstituen, dan menurut saya positif kalau penjajakan koalisi ini dilakukan sebelum pemilihan umum. Nanti koalisinya dikunci setelah pemilihan umum, karena sekarang kan seluruh partai yang hendak berkoalisi menganggap dirinya lah yang akan dapat suara paling banyak, kan. Tapi nanti setelah pemilu diketahui hasilnya, oh ternyata dikocek saya cuma Rp10, dikocek kawan saya Rp30, yang Rp10 ngikut yang 30 dong, ya kan? Jadi siapa yang lebih banyak suara, dialah yang akan lebih banyak pengaruhnya. Dan berapa kurangnya, baru dia coba himpun dan dengan melakukan negosiasi-negosiasi politik, dan itu wajar. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.